مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan hal-hal terkait puasa yang mungkin kita bisa ketahui. Untuk itu, pembahasan kali ini kita akan khususkan pada dua atau tiga bagian utama. Pertama, pembuka tentang paparan kitab As-Siyam, bab tentang puasa, yang insya Allah nanti saya sampaikan di ujung pertemuan kita, turunan detail dari pembahasan kitab ini, nanti akan saya uraikan dalam sesi khusus. Di setiap hari-hari Ramadan dengan pembahasan yang singkat namun padat dan mengiringi titian aktivitas harian Ramadan kita. Itu satu. Yang kedua, nanti insya Allah kita akan ingatkan kembali ba'da Isya tentang tips-tips untuk memudahkan menghafal Quran. Karena kita nanti akan punya syiar selama Ramadan mempraktekkan kajian kita selama hari-hari kebelakang. Bagaimana teori itu dipraktekkan dalam bulan Ramadan untuk menghafal Quran selama 30 hari insya Allah di bulan Ramadan. Dan kita berdoa semoga tahun ini kita dimudahkan oleh Allah menghafal Quran. Dan semoga kita menjadi alumni Ramadan dengan predikat baru, alumni penghafal Quran insyaAllah. Dan yang ketiga, kita nanti juga akan tampilkan beberapa saudara-saudara kita yang luar biasa malam hari ini hadir bersama kita. Mereka diberikan keterbatasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pandangan kita. Sekalipun boleh jadi, mereka punya keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan semangat menghafal Quran. Dan semangat untuk belajar keislaman yang mungkin melebihi orang-orang yang menganggap dirinya sempurna dalam kehidupan. Baik, kita mulai bahasan kita pada bagian pertama. Kita akan bahas secara singkat namun padat pembahasan tentang kitab As-Siyam. Hal-hal terkait dengan pembahasan puasa. Supaya pembahasan kita lebih argumentatif, saya akan coba hadirkan satu contoh kitab yang menjadi rujukan. Ini sederhana, banyak jilidnya, hanya satu jilid saja. Kemudian jumlah halamannya pun tidak terlampau tebal. Jadi kita bisa keluarkan setiap tematikal pembahasannya agar teks terkait yang dituliskan di buku ini bisa kita baca dalam pembahasan-pembahasan yang kita butuhkan. Ini cukup lengkap, bisa dikeluarkan dan dibahas. Namanya kitab As-Siyam, karangan Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi. Saya hadir masuk ke toko kitab. Ini cukup rumit didapatkannya. Ya, tapi Alhamdulillah bisa didapati dan tersisa tinggal satu kitab saja di toko itu. Ya. Ini insya Allah kalau nanti diperkenankan bisa dikopi, Anda boleh kopi. Dan ini masih asli, sama dengan aslinya. Ya, masih berbahasa Arab. Ya. Baik. Untuk itu kita bahas. Ya. Untuk itu kita bahas. Saya selalu katakan kalau ada sesuatu yang belum kita dapati atau belum kita kuasai, jangan menyerah dulu. Karena kita itu manusia yang luar biasa. Saya sering katakan pada Anda bahwa manusia itu saat diciptakan oleh Allah, diberikan perangkat pengetahuan yang sangat luar biasa. Bahkan memorinya paling minimal itu 100 juta gigabyte. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah, kemudian ditampilkan penciptaannya dan kemampuan pengetahuannya di hadapan langsung malaikat dan jin, itu yang pertama kali dicek memorinya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, paling kiri sebelah atas. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam semua nama jenis benda. Semua jenis benda yang ada di semesta. Kemudian diminta oleh Allah di ayat 33 untuk disampaikan. Ayo sebutkan ini, sebutkan itu. Anda bayangkan, saya mau tanya pada Anda. Berapa jumlah benda di semua alam semesta? Taib. Sederhana ya. Jawaban malaikat pada saat itu wallahu a'lam. Jawabannya pada saat itu wallahu a'lam. Ayat 32-nya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah maha suci engkau. Kami tidak tahu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Bahasa singkatnya, wallahu a'lam. Malaikat bisa jawab, wallahu a'lam. Malaikat tidak pernah salah, tidak bermaksiat. Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'maron. Mengerjakan sesuai perintah, tidak pernah maksiat. Ditanya, tidak tahu, wallahu a'lam. Anda bukan malaikat. Potensi maksiatnya cukup banyak. Taatnya bisa menurun. Ditanya, luar biasa. Nah, karena itu, kita kembalikan ke sini. Ketika disebutkan, qala ya adamu ambihum. Adam sebutkan, tampilkan pada mereka. Sampaikan, bisa disebutkan. Karena itu para pakar menyebutkan, menganalisis di antara ayat ini, kesimpulannya, manusia itu punya potensi yang sangat luar biasa. Bahkan dalam keadaan tertentu, potensi terpendamnya itu bisa aktif dan kadang di luar nalar yang sekali kita lihat dalam kehidupan. Kayaknya gak seperti ini gitu. Saya sering katakan pada Anda, kecepatan larinya berapa mas? Allahu a'lam. Kayaknya kalau yang seperti ini tidak harus wallahu a'lam. Ya? Baik, misal ambillah contoh 60 km per jam. Begitu lari 60 km per jam, cukup lumayan cepatnya. Baik, normal. Di belakang Anda ada singa. Bisa 140 km per jam. Luar biasa. Bisa berlipat kecepatannya dan tiba-tiba tenaga itu muncul. Gambaran untuk mahasiswa, teman-teman yang belajar. Kok bisa pelajaran sehari-hari agak telat begitu besok mau ujian, malam menghafal, bisa hafal tuh satu buku. Itu kemampuan dari mana gitu kan? Dia ada sesuatu yang luar biasa. Saya sering sarankan kalau Anda belum bisa menguasainya saat ini, jangan simpulkan bahwa Anda tidak bisa mendapatinya. Copy dulu aja, bawa ke rumah, pelajari dengan baik, kalau bukan Anda, anak Anda yang akan membacakan pada saatnya. Jelas ya? Tanya. Ini kitabnya namanya As-Siyam. Kita bahas dua hal dulu dari kitab ini. Pertama, tentang dasar puasa. Nanti kita uraikan. Yang kedua, tentang makna Ramadan. Makna Ramadan. Kalau masih ada waktu, kita bahas ketentuan dan syarat. Karena dalam setiap ibadah, syarat dan ketentuan berlaku. Baik. Salat ada ketentuannya? Ada syaratnya? Ada. Haji ada ketentuannya? Ada syaratnya? Ada. Nikah ada ketentuannya? Ada syaratnya? Ada. Syarat dan ketentuan berlaku. Baik, kita mulai bagian pertama. Kita agak cepat karena kita hanya punya waktu untuk bagian pertama ini. Kita mulai sampai dengan menjelang Isya insyaallah. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Saya turunkan teorinya sebentar sebelum ke kitab. Ikhwas kalian, saudara-saudariku, penting diketahui bahwa setiap hal yang terkait dengan ibadah, kaidah sederhananya, mesti memiliki dasar. Yang disebut dengan dalil. Kaidah ibadah. Jadi sepanjang sesuatu disebut dengan ibadah, ditunaikan untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki ketentuan dan cara tertentu, maka patokan utama, dia mesti punya dalil, mesti punya dasar, disebut dengan dalil namanya. Paham? Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk mengerjakan apapun, dalam bentuk ibadah, itu selalu diawali dengan dasar yang diturunkan. Muhammad kerjakan ini. Tiba saatnya lakukan ini. Hei orang beriman kerjakan ini. Hei orang beriman tinggalkan ini. Nah ulama sepakat ketika turun ketentuan itu, maka berlaku hukum ibadah yang dimaksudkan. Dengan lima hukum utama. Nanti ada wajib, ada sunnah, ada mubah sebelumnya, ada makruh, ada haram. Semua ini dikemas dalam bentuk dalil bila terkait dengan persoalan ibadah. Jadi sederhana, kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu sifatnya ibadah, cek dalilnya ada enggak? Paham ya? Baik, jika ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, enggak usah terlampau kreatif. Ya, jangan menyusahkan diri sendiri. Allah memberikan batasan itu supaya hidup kita mudah. Cukup kerjakan ini, aktualisasikan nilainya dalam kehidupan, jangan membuat repot diri sendiri. Jika ada, kerjakan. Tidak ada, cukupkan sampai di situ. Dan nanti jenis dalil jangan disimpulkan terbatas. Ada dari Quran dan Sunnah sebagai yang utama. Ada nanti ijma' dari para ulama. Ada qiyas nanti dan ada turunan-turunan yang lainnya. Begitu turunannya ada, maka ada kemudahan bagi kita untuk mengerjakannya. Paham sampai sini? Baik. Jadi urusan agama, ibadah, patokannya apa? Dalil. Baik. Malam ini insyaAllah ada tahajud? Ada. Dalilnya mana? Quran surah ke-17 ayat 79. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008. Besok sebelum subuh ada salat 2 rakaat? Ada. Dalilnya mana? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Besok ada peluang menunaikan rawatib? Ada. Berapa rakaat? 12 rakaat. Dalilnya mana? At-Tirmidzi nomor hadis 414. Jadi begitu ada turunan dalil, ada kebolehan bagi kita mengerjakannya. Paham? Baik. Ba'da salat subuh, teman-teman sekalian, ada enggak salat 2 rakaat? Tidak ada. Dalilnya mana? Enggak perlu pakai dalil, memang enggak ada dalil. Jelas ya? Ketika dalilnya tidak ada, maka tidak berlaku kewajibannya. Ingat, yang dicari dalam ibadah bukan larangan, tapi perintah. Kalau larangan, Anda enggak akan temukan larangannya. Baik, salat subuh berapa rakaat? 2. Boleh 3? Ah, kan enggak ada larangannya. Silakan temukan di Quran dan hadis, enggak ada larangan salat subuh 3 rakaat. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari, enggak akan ditemukan. Baik. Kenapa? Karena dasar bahasanya bukan larangan, tapi perintahnya ini poinnya. Jelas ya? Nah, sebaliknya, terkait dengan urusan dunia, yang tidak terkait dengan ibadah dalam pengertian ritual, maka yang dicari larangannya. Ingat, bukan dalilnya, larangannya. Jika hal itu tidak terkait dengan ibadah dalam konteks ritual, maka yang dicari larangan, bukan perintahnya. Jangan dibalik. Ya? Anda setelah ini haus, kemudian datang ke Ihsan Mart, tiba-tiba ingin beli OIC. Begitu mau beli, mas, OIC 1. Dalilnya mana, ayo? Nggak akan ketemu. Ya, Anda pulang dari sini beli somai, dalilnya mana? Capek. Ya? Maka yang seperti ini, dicari larangannya. Sepanjang bukan yang haram, Anda boleh kerjakan. Nah, sekarang, ada pembahasan tentang puasa. Puasa itu ibadah bukan? Ibadah. Karena dia masuk pada kategori ibadah, terkait hubungan kita juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mesti punya dasar atau dalil yang mengharuskan ini kemudian ditunaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Apa dalil yang menunjuk pada kewajiban puasa ini? Saya kalau nanti Anda ditanya, kita bisa paham ini rupanya yang menjadikan kita itu mesti menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Masih ingat tadi? Dari dalil turun hukum ada berapa? 5. Satu apa? Ah, gini. Ini, kalau ingin cepat memahami hukum, tarik garis begini. Kemudian beri titik di tengah-tengah. Atau garis. Di tengah ini tuliskan M, mubah. Garis kanan, kalau geser ke kanan, ambil positif ke sini. Ambil negatif ke sini. Kalau geser ke kanan, naikkan sedikit sini, sunnah. Sampai sini lagi, wajib. Geser ke kiri, jadi negatif ke sini, mubah, turun sini, makruh. Jelas? Tidak ada larangan, cuma tidak disukai. Dosa sih enggak, cuma Allah enggak suka. Baik, Anda mengerjakan itu, cuma dosa sih enggak, cuma Allah enggak suka. Kalau Allah enggak suka, bagaimana rahmat bisa turun kepada Anda? Jelas ya? Anda mau bertamu pada seseorang, orangnya enggak suka. Anda ke situ dosa sih enggak, cuma ketika Anda datang di hadapannya, dia enggak suka akan kedatangan Anda. Bagaimana kira-kira Anda berinteraksi dengan orangnya? Nah sekarang Anda mengerjakan perbuatan yang Allah enggak sukai. Dosa sih enggak. Cuman kayaknya ketika Anda ingin mengerjakan, bagaimana Allah menyikapi pekerjaan Anda itu? Paham ya? Tarik ke sini, haram. Untuk menentukan apakah ibadah memiliki turunan hukum ini, apakah dia menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh, bahkan haram, kita harus lihat pada keadaan dalil saat diturunkan, yang meminta kita mengerjakan atau meninggalkan ibadah yang kalau sifatnya perintah untuk kerjakan, kemungkinan besar ini ada ini. 3 dari sini tarik ke kanan. Dari mubah naik ke sunnah, dan kewajib. Kalau sifatnya larangan teman-teman sekalian, maka kemungkinan tarik ke sini. Bisa makruh, bisa haram. Jelas? Ini perintah, ini larangan. Paham sampai sini? Baik. Sekarang kita praktekkan ini ke dalam konteks puasa. Kita lihat apakah itu sifatnya perintah atau larangan. Setelah itu kita lihat apakah sifatnya kalau perintah sunnah atau wajib. Dengan itu kita mengerti pembahasan tentang dasar kewajiban kita dan konsekuensinya apa. Kalau sunnah konsekuensinya apa? Kalau wajib konsekuensinya apa dalam kehidupan kita? Paham? Alhamdulillah. Satu. Walaupun kita sudah sama-sama memahami, tidak ada salahnya kalau kita coba sedikit bacakan apa yang dituliskan di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Shaumu Ramadan, puasa Ramadan, wajibun binassil kitabi wassunnah wal ijma'. Sudah diberikan kesimpulan pertama, tapi tahan sebentar. Puasa Ramadan itu dalilnya ada di Alkitab, Al-Quran. Kemudian as-sunnah, sunnah Nabi SAW. Dan ketiga, ijma', kesepakatan para ulama dalam satu hukum tertentu yang tidak bisa dibantah lewat aspek-aspek yang lainnya. Kita lihat pertama, dalilnya dari Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 183. Quran, surah kedua, ayat 183. Perhatikan redaksinya. Saya ajarkan anda sedikit untuk membaca bahasa-bahasa Al-Quran. Lihat baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus ya. Lihat baik-baik. Kutiba alaikumusiyam. Redaksinya menggunakan bentuk pasif. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba ala. Kutiba ala. Fokus. Kalau ada bentuk kata seperti ini, kutiba kemudian menggunakan kata ala, saya berikan rumus cepat, maka pemaknaan pertama bisa dipastikan secara umum ini menunjukkan bentuk kewajiban. Jadi kalau ada bentuk kutiba ala, furidha ala, itu umumnya menunjuk makna kewajiban, sesuatu yang wajib. Sudah? Baik. Jika saya ulang, ada ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan menggunakan kata faradha, menggunakan kata kataba atau kutiba, itu secara umum maka kaidahnya umumnya menunjukkan makna wajib. Jelas? Saya ulang, umumnya menunjukkan makna apa? Wajib. Jadi ketika Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba ala, begitu menggunakan kata kutiba ala, ada kata kutiba ala, setiap kata yang diawali dengan kata kutiba, bila dia berbentuk perintah, maka menunjukkan makna kewajiban, sesuatu yang wajib. Tahan. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau kalimatnya menggunakan kata kutiba ala, hukumnya apa? Wajib. Karena petunjuknya menunjukkan makna wajib, maka tarik hukumnya, hukumnya dengan turunnya ayat ini, hukumnya puasa memiliki hukum wajib berdasarkan turunnya ayat ini menggunakan redaksi kutiba ala. Paham sampai sini? Baik. Satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, langsung terjemahannya disebutkan, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Dari mana datangnya kalimat diwajibkan atas kalian? Karena setiap bentuk kata kutiba maknanya wajib. Karena itu langsung dipahami, karena maknanya wajib, maka hukumnya pun langsung disimpulkan. Hukum puasa saat ayat ini turun bukan menunjuk pada puasa sunnah, bukan puasa Senin, bukan puasa Kamis, bukan puasa Daud, bukan puasa Ayyamul Bidh, tapi puasa khusus yang memiliki hukum wajib. Paham? Puasa Senin hukumnya apa? Puasa Kamis hukumnya apa? Sunnah. Puasa Daud hukumnya apa? Silakan cek hadis-hadisnya. Kalau anda kemudian mendapati hadisnya, anda tidak akan temukan kalimat kutiba melekat di sana dengan menunjuk penegasan makna kewajiban. Jadi saya ingin sampaikan pada anda, ketika ayat ini turun menggunakan kata kutiba, yang dimaksud bukan puasa-puasa yang sunnah, tapi yang dimaksud puasa berhukum wajib. Paham? Baik, konsekuensinya, wajib. Bila dikerjakan, dapat apa? Pahala. Ini kaidah fikihnya. Bila dikerjakan, dia mendapat pahala. Bila sengaja ditinggalkan, mendapat apa? dosa. Oh, ringan sekali, dosa. Masya Allah. Tahan sampai sini. Dikerjakan dapat apa? Pahala. Ditinggalkan dapat apa? Dosa. Baik, saya ambil contoh yang lain. Setiap ada turunan kata kutiba, kataba, kitab, ini menunjukkan sesuatu yang apa? Wajib. Buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Fa'idha qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'idha tma'nantum fa'aqimus salah innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Begitu ayat ini menggunakan kata kitab, turunan dari kata kutiba, kataba, ini menunjukkan yang dimaksud sholat-sholat wajib. Jelas? Sholat, ketika turun kalimatnya menggunakan turunan kata kataba, kutiba, kitab, hukumnya wajib. Jadi kalau sholat wajib, berapa waktunya? 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi konsekuensinya sama dengan yang ini. Dikerjakan dapat pahala, ada yang meninggalkan dapat apa? Dosa. Kalau pahala, tempat muaranya apa namanya? Surga. Baik. Kalau dosa, muaranya apa namanya? Neraka. Kalau bicara surga neraka bukan di dunia, bicaranya akhirat, saat pulang ke akhirat. Ini bekal yang dibawa. Jadi seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran kepada kita. Duhai yang ingin punya banyak pahala, yang ingin cepat masuk surga, ini saya turunkan amalan yang dengan ini banyak peluang Anda untuk mendapatkan bekal-bekal ke surga. Tapi kalau enggak mau, silahkan aja kalau memang Anda sudah pengen ngapling tempat di neraka. Paham? Baik, itu cara memahami singkatnya. Jadi ketika Allah menurunkan perintah puasa, ingat, hakikatnya Allah bukan ingin memberikan beban kepada kita, tapi ingin mewujudkan harapan orang-orang yang mencita-cita masuk surga. Jelas ya? Coret. Bagian pertama kita dapatkan. Sekarang, siapa yang dapat kesempatan untuk menunaikan puasa ini yang berhukum wajib? Ya ayyuhalladzina amanu, duhai para pemilik iman. Pemilik imannya menggunakan kata alladzina, alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Qur'an. Secara singkat, jika kalimatnya menggunakan kata alladzina, huruf sambung menunjuk pada subjek bahkan objek, ini dalam bahasa Arab secara singkat menunjuk makna luas tanpa batas. Kalau dalam konteks ibadah, sepanjang dia sudah memasuki masa baligh. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, sepanjang dia sudah beriman kepada Allah, sepanjang sudah masuk masa balighnya, maka masuk dia kemudian dalam kategori diwajibkan dalam menunaikan puasa. Jelas sampai sini? Baik. Lihat cara memahaminya. Apa hukum puasa? Wajib. Kalau wajib hukumnya apa? Harus dikerjakan. Dapat apa? Pahala. Untuk mendapat pahala muaranya apa? Surga. Saya buat persamaannya. Begini cara memaknainya. Ibadah, hukum wajib, dapat pahala, sama dengan surga. Balik. Orang yang ingin ke surga, dia mesti cari bekal namanya pahala. Pahala ini hanya didapatkan lewat ibadah. Ketika Allah mewajibkan ibadah, sesungguhnya bukan ingin membuat kita susah, tapi supaya kita mendapatkan bekal untuk ke surga. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya Allah saya ingin ke surga, kata Allah, baik saya berikan kemudian kamu bekalnya. Ambil bekal ini, kamu bisa ke surga. Paham? Apa bekalnya? Pahala. Lewat mana? Ibadah. Jadi kalau Anda diminta oleh Allah dengan satu kewajiban, jangan mengeluh. Karena sesungguhnya kewajiban diturunkan bukan ingin membuat kita lelah dalam menunaikannya, tapi ingin mempercepat cita-cita yang kita harapkan. Paham sampai sini? Karena itu saya berikan Anda rahasia luar biasa. Saat ayat ini turun, tidak ada satu sahabat pun kemudian yang merasakan sedih, yang merasa pesimis, tapi pada umumnya seluruhnya ketika muncul ayat kewajiban mereka gembira. Karena tiket surga mereka dibagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat ibadah itu. Jadi kalau Anda sedang malas-malas, maaf ya, sholat dipanggil agak malas, dekat puasa agak perasaan belum siap. Pahami lewat pemahaman seperti ini. Ini Allah turunkan pada saya supaya saya meraih surga saya, bukan ingin mempersulit keadaan hidup saya. Jelas? Coret. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, sepanjang dia baligh, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Baik, kalimat kutiba alaikumus syiyam secara spesifik menunjukkan bahasan pertama kita, dasar kewajiban ibadah puasa. Quran surah kedua ayat 183. Dasar pertama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dua. Sunnah. Sudah? Hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8, saya ambil yang paling ringan. Di Al-Arba'in diambil lagi oleh Imam An-Nawawi, dicantumkan pada posisi hadis nomor 2. Ketika malaikat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Apa pokok-pokok keislaman? Dasar-dasar keislaman, hal yang wajib dalam Islam. Maka Nabi menjawab 5 persoalan pada saat itu. Perhatikan pokoknya. 1. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersyahadat, mengakui hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang layak disembah, dan cara menyembahnya lewat tuntunan Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Baik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah mengajarkan pada kita bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Tayyib. 2. Wa tuqimas salat. Salat. Jika ada orang kemudian mau masuk Islam, dia salat tapi tidak syahadat, tidak sah keislamannya. Syahadat dulu. Kalau ada orang sudah bersyahadat tapi dia tidak mau salat, ada yang tidak sempurna dalam keislamannya. Jelas? 3. Wa tu'tiyaz zakat. Anda mengeluarkan zakat. Saat Anda memiliki harta masuk dalam kategori wajib zakat, keluarkan zakatnya. 3. 4. Wa tasuma Ramadan. Dan Anda tunaikan puasa Ramadan. 5. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima, menunaikan ibadah haji jika engkau telah menyiapkan kemampuan dalam mewujudkannya. Dalam hadis ini Nabi menempatkan puasa pada urutan yang keempat. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban dalam Islam, Nabi menjawab puasa, urutan nomor 4. Lihat, ayatnya menyebutkan wajib. Hadisnya menunjukkan wajib. Jika ayat dan hadis sudah bicara wajib, maka mustahil ada manusia biasa yang bukan rasul, yang bukan Tuhan, keluar dari hukum ketetapan yang dimaksudkan. Maka semua ulama sepakat, karena maaf, ayatnya menyampaikan wajib, hadisnya mengatakan wajib, maka semua tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, hukum puasa berdasar 2 sumber dalil ini hukumnya wajib. Kesepakatan para ulama tanpa perbedaan pendapat di dalamnya, itu disebut dengan ijma' namanya. Baik. Tahan. Kita belajar pengetahuan sejenak ya, supaya lebih mengetahui argumentasi dengan baik. Jika satu kewajiban, satu perintah jelas dari Qur'annya, jelas dari hadisnya, dan ada ijma' di dalamnya, perhatikan baik-baik, maka kaidahnya ibadah yang diturunkan ini tidak main-main dan ada sesuatu yang sangat istimewa di dalamnya. Saya ulang, jika ayatnya sudah jelas, hadisnya jelas menunjukkan hukum, dan ulama tidak ada perbedaan pendapat di dalam menetapkan hukumnya sesuai dengan 2 dasar tadi, maka ini menunjukkan ibadahnya sangat penting dan ada sesuatu yang sangat istimewa di dalamnya. Paham sini? Nah, sekarang pertanyaannya, apa keistimewaan ibadah ini sampai-sampai ayatnya tidak ada yang samar mengatakan wajib, hadisnya mengatakan wajib, dan tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat untuk menetapkan kewajibannya. Inilah pembahasan terpenting yang kita bahas pada malam hari ini. Apa rahasia di balik ibadah puasa ini yang sampai Allah cuma turunkan 1 kali dalam setahun untuk bisa menunaikannya. Ini pembahasan intinya. Bismillah. Saya lupa tanya, boleh saya hapus? Alhamdulillah. Luar biasa. Pembahasan spesial kembali ke fitrah. Datang, nerangkan, tulis sendiri, hapus sendiri, luar biasa. Masya Allah. Ayo saya simpulkan supaya paham apa yang saya uraikan. Kita akan bahas tentang puasa. Pertama, dasarnya sudah kita bahas. Kesimpulan hukumnya apa? Wajib. Baik, kalau wajib dikerjakan dapat apa? Pahala. Kalau banyak pahala masuk kemana? surga. Maka cara membaca kesimpulannya, kalau diwajibkan akan sesuatu, jangan marah. Karena itu mempercepat kita untuk ke surga. Jelas? Baik. Kaidah kedua, apakah di Quran disebutkan puasa wajib? Ya, dalilnya apa? Quran surah kedua ayat 183. Apakah di hadis disebutkan wajib? Ya, dalilnya apa? Di antaranya hadis Muslim, hadis yang ke-8. Apakah ada ijma ulama menetapkan kewajibannya? Ya, kaidah selanjutnya, jika di Quran dikatakan wajib jelas, hadis jelas dan ulama ijma, ini menunjukkan ada yang istimewa dalam ibadah itu. Saking istimewanya, semua jelas, tidak ada perbedaan di dalamnya. Apa keistimewaan Ramadan? Ini pembahasan yang kedua. Baik. Masih ingat tadi, puasanya hukumnya apa? Wajib. Kalau Senin puasa hukumnya apa? Baik. Selasa hukumnya apa? Baik. Rabu hukumnya apa? Kamis hukumnya apa? Puasa Daud hukumnya apa? Ayyamul Bid hukumnya apa? Karena ini puasanya wajib, maka yang dimaksud bukan nama-nama puasa tadi. Pertanyaannya, puasa apa yang diwajibkan saat ayat ini diturunkan? Puasa apa namanya? Apa dalilnya? Baik. Quran surah kedua ayat 185. Quran surah kedua ayat 185. Awas, tidak cukup dengan ayat 1 yang tadi. Ayat 183 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hei orang-orang beriman, sekarang wajib puasa. Kalau enggak dikasih tahu kapan waktunya, bagaimana menunaikannya? Anda tanya, ya Allah, puasa apa ini? Kapan waktunya? Maka turun ayat selanjutnya menerangkan, ini yang saya maksudkan, bukan puasa yang lain. Kapan ya Allah waktunya? Ayat 185-nya, paling kiri pertengahan. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Puasa yang saya maksudkan ini, bukan puasa yang sebelumnya kamu tunaikan, terbiasa kamu kerjakan, bukan-bukan yang itu. Ini adalah puasa yang khusus ditunaikan pada bulan Ramadan saja. Bulan yang saat itu Al-Quran diturunkan. Ramadan. Masya Allah. Paham? Jadi puasa yang dimaksudkan puasa apa? Ramadan hukumnya apa? Ada pahalanya? Kalau ada peluang ke surga? Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan? Masya Allah, semua angkat tangan. Baik. Saya ulangi, siapa yang masuk surga angkat tangan? Baik, semua angkat tangan. Tahan sebentar. Ramadan, di dalamnya ada pahala mengantarkan Anda ke surga. Jadi kalau orang dikasih surga, dia angkat tangan. Ada orang dikasih Ramadan, dia enggak angkat tangan. Orang aneh. Orang aneh, karena Ramadan dibuat untuk mengantarkan Anda ke surga. Makanya ketika ayat ini diturunkan, semua bahagia. Kenapa? Karena ada bekal ke surga diberikan oleh Allah pada saat itu. Jelas ya? Makanya cara baca Anda begitu Ramadan mau datang, ya Allah surga mau datang nih. Tiket mau dibagikan. Jadi mustahil ada orang beriman, itu ketika menghadapi Ramadan, dia gak suka, itu mustahil. Mustahil. Hanya kecebong yang tidak suka. Tahu artinya kecebong? Apa? Bukan, keputusan cepat tapi bohong-bohongan. Baik. Sekarang pertanyaan terbesarnya, apa rahasia pertama dari penamaan Ramadan? Kenapa diberi nama Ramadan? Bukan Rajab, bukan Syaban, bukan yang lain. Kita lihat nanti setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan bersama semoga berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita depan kesimpulan cepatnya lewat kewajiban Allah ingin mempersiapkan baik menuju surga. Karena ibadah bersanding dengan pahala, pahala pembuka pintu surga. Karena itu ketika kewajiban datang, seluruh orang-orang beriman di masa Nabi, era setelahnya, generasi terbanyak, cara membacanya, tiket saya datang bukan beban yang kemudian dihadirkan. Yang kedua, cara membaca kewajiban, perhatikan, ada beberapa bagian dalam ketentuan syariat yang Anda mutlak membaca dengan iman, jangan dahulukan akal. Sebab ketika Anda dahulukan akal, beban muncul terlebih dahulu, minimal beban pikiran. Tapi ketika Anda dahulukan iman, ketenangan dan kenyamanan yang hadir dalam kehidupan kita. Orang kalau melihat wajib, wajib umumnya ada perasaan beban tersendiri. Tapi kalau Anda baca pakai iman, justru wajib itu menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Di seakan-akan Allah ingin menjaga kita, supaya tidak keluar dari rel surga kita. Saking sayangnya Allah, saya enggak pengen kamu tidak masuk surga. Saya enggak pengen kamu keluar dari surga. Kamu harus masuk, saya wajibkan ya. Jadi begitu wajib itu muncul, itu untuk menjaga kita supaya kita enggak keluar dari surga. Itu bentuk kasih sayang. Kalau Allah enggak sayang, Allah bebaskan aja. Yo, kamu yang mau sholat, sholat. Yang enggak. Yang mau puasa, puasa. Yang enggak. Tapi ketika Allah inginkan kita semua masuk surga, maka Allah berikan ketentuan yang sangat ketat. Jangan sampai kamu gagal tunaikan ini. Karena saya khawatir kamu tidak ke surga nantinya. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Paham ya? Makanya ketika waktu sholat tiba, orang-orang yang paham itu bekal ke surga, dia akan bahagia. Jadi begitu selesai maghrib, datang isya. Alhamdulillah, baru tadi dapat pahala. Sekarang mau dikasih tugas untuk dapat surga lagi. Begitu selesai zuhur, datang asar. Alhamdulillah. Saya maghrib, datang isya. Baru maghrib, kok udah isya lagi? Masya Allah. Baru tidur sebentar, terasa tiba-tiba datang subuh misalnya. Baru isya, kok sudah subuh lagi? Terus Anda beban teman-teman. Rasanya baru kemarin, kok sudah Ramadan lagi? Cepat amat ya, siamat aja gak cepat. Oh, Masya Allah, katanya Anda pengen ke surga. Paham ya? Dari situ kita syukuri ada sesuatu yang sangat luar biasa diturunkan. Tapi persoalannya, Allah memberikan nama terbaik untuk puasa ini dengan segala keutamaannya. Bukan bulan-bulan biasa, bukan nama biasa. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Melekatkan nama yang sangat spesial, dinamakan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Puasa yang saya wajibkan, kata Allah. Dengan segala keistimewaannya, bukan momentum biasa, tapi saya tetapkan di bulan Ramadan, yang saat itu Al-Quran diturunkan. Pertanyaannya, apa pemaknaan atau esensi dari nama Ramadan ini yang menghadirkan nilai-nilai keistimewaan di dalamnya? Karena setiap perintah yang jelas kewajibannya, jelas Qur'annya, jelas hadisnya, jelas ijma' ulama'nya, ada rahasia dalam setiap titian salinan huruf dan kalimatnya. Paham sampai sini? Kita lanjutkan insyaAllah. Di antara para ulama yang concern membahas tentang pemaknaan nama Ramadan ini, salah satunya Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi. Beliau menuliskan satu bagian khusus di kitabnya ini tentang pemaknaan Ramadan ditinjau dari sudut pandang makna bahasa Arab plus kaitannya dengan dalil-dalil dalam hadis-hadis Nabi SAW juga terkait dengan fakta-fakta historis yang ada dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa itu. Kita bacakan sebagiannya, kita turunkan dalil-dalilnya, dan dengan itu mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita lebih paham cara menyikapinya, bukan seperti Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Jelas?

ada keanggunan di dalamnya, dia ada harakat-harakat yang ketika disebutkan kalimatnya mewujudkan karakteristik kehidupannya. Laki-laki tidak terbuka, oh, fata, penuh dengan dibawa, fata alamatnya nasab, nasab sesuatu yang tertancap dengan kuat, kalau sudah punya prinsip yang kuat, ah, sulit kemudian untuk ditolak. Papa sudah katakan begini, tapi pa, tidak begini. Ah, fathah, perempuan tidak, i, kasrah. Masya Allah, udah pulang dari sini jam 1 malam. Begitu keluar, setia. Anda gak usah takut, tunjuk, kasrah ya. Sudah selesai masalah. Terus dia berubah, fathah ya. Sudah, habis itu lari. Ah, dua. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang terjadi malam ini? Dua. Bismillah. Ah, ini menarik. Waqila summiya Ramadan li'annahu yarmadu adh-dhunub aw yahriquha. Allahu akbar. Kedua. Tidak ada ini satu golongan dari ahli bahasa. Tidak ada dalam bahasa Arab setiap kalimat yang tidak punya makna. Terlebih ketika kalimat itu dipertahankan dalam masa-masa syariat. Di, kalau ada kebiasaan orang Arab, urf, kemudian dipertahankan pada masa Islam, itu tandanya ada kebaikan di dalamnya atau ada kesesuaian dengan nilai-nilai syariat di dalamnya. Jadi syariat itu mengakomodir tradisi, sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi kalau ada nilai-nilai syariat memang diterapkan dalam tradisi itu. Contoh, orang jahiliyah itu punya tradisi menghormati orang yang baru punya keturunan dengan melekatkan nama, awas, anak pada bapaknya. Langsung nama bapak dilekatkan pada bagian anaknya. Contoh, misal Nabi Muhammad SAW punya anak pertama. Siapa namanya? Al-Qasim. Al-Qasim. Maka beliau dihormati, ya, disanjung dengan nama itu, disebutkan nama umum bagi ayah, namanya Abun. Kemudian nama anaknya Abul Qasim. Abul Qasim. Ketika disebutkan Abul Qasim itu bukan masa Islam, dari zaman jahiliyah sudah ada. Cuman itu bagus untuk penghormatan orang lain, seakan-akan kami senang dengan lahirnya anak Anda yang pertama. Anda bahagia, kami pun ikut bahagia. Ada nilai kebahagiaan di dalamnya, bukankah saat orang melahirkan Anda ikut bahagia juga? Alhamdulillah telah lahir anaknya, Masya Allah, lucu ya, imut ya, Alhamdulillah mudah-mudahan Allah berkahi. Anda ikut bahagia. Yang lahir anak orang lain yang bahagia Anda. Anda bayangkan, makanya dilekatkan pada masa itu kalimat yang melekatkan pada anaknya, Abul Qasim, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Itu boleh kemudian Anda praktekkan di masa kekinian, gak ada masalah, di Arab sampai sekarang ada. Abu Muhammad, padahal namanya Hasan, anak pertamanya Muhammad dikenal dengan Abu Muhammad. Tayyib, antum kenal dengan di antara paman Nabi namanya Imran? Abdul Manaf? Tidak. Kalau Abu Talib kenal? Kenal di mana? Luar biasa. Abu Talib. Abu Talib. Siapa itu Abu Talib? Teman-teman sekalian, siapa Abu Talib? Nama aslinya bukan Abu Talib. Nama aslinya Imran. Ada yang menyebut Abdul Manaf. Anak pertamanya Talib. Anak keduanya kemudian ada Ja'far. Anak selanjutnya kemudian ada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dikenal dengan Abu Talib. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan. Ramadan, apa esensi makna dari itu? Kenapa kemudian nama ini dilestarikan pada masa-masa keislaman? Ternyata, ini kalau kajian saya bahas detail cukup panjang nanti kajiannya. Saya langsung kepada nama Ramadan saja. Ternyata semua nama dalam bulan hijrah dipertahankan sampai ke sejak masa jahiliyah sampai dengan sekarang karena ada nilai-nilai kesesuaian dengan nilai syariat di dalamnya. Di antaranya Ramadan. Berasal dari kata ramda, panas yang sangat membakar, terik yang membakar. Kenapa dipertahankan namanya? Kata para ulama, bukan sekedar Allah menetapkannya dalam Al-Quran dan memilih nama ini, karena pada masa itu turun keterangan-keterangan dari Nabi SAW bahwa saat Ramadan ada ampunan-ampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membakar dosa-dosa kita seperti panas membakar semua hal yang ingin dihanguskannya. Seakan-akan nama ini diberi nama dengan Ramadan ingin memberikan kesan seperti pada saat itu ada panas yang sangat terik dan membakar, pada masa Ramadan akan turun ampunan dari Allah yang bisa membakar dosa-dosa setiap hamba. Saya berikan rumus cepat. Lihat sini. Ada rumus namanya fa'lan atau fu'lan. Boleh, fa'lan atau fu'lan. Kalau di satu kalimat ujungnya cepat ada alif dan nun, an, itu maknanya superlatif. Sighah mubalaghah banyak. Bentuknya bisa uan atau aan, ya, aan. Bisa aan ada uan. Di sini di tempat kita ada sahabat namanya Soim, panggilannya aan, ya. Nah, itu ada suka agak aneh memang. Kadang-kadang Adi dipanggil misalnya yang lain, ya. Aan, uan, aan, fuan. Contoh. Ghafara, ampunan. Banyak ampunannya. Tambahkan alif dan nun di ujungnya. Alif, nun. Rubah rumusnya gini. Fa'lan atau fu'lan. U'an. Ganti ro jadi u. Ininya matikan. Ghufran. Ghufran. Yang banyak ampunannya. Jelas? Rahima. Rahmat. Rahima. Kasih sayang. Yang banyak kasih sayangnya. A'an. Tambah alif dan nun ujungnya. Rahima jadi rahman. Yang banyak kasih sayangnya. Paham? Perhatikan baik-baik. Ramadhan, panas yang membakar. Begitu ditambah alif dan nun di ujungnya. Ramadhan. Yang sinarnya, alhamdulillah, luar biasa teriknya. Yang panasnya, luar biasa membakarnya. Ketika makna itu dikaitkan dengan nilai keistimewaan Ramadhan, ada satu nilai yang terkait dengan makna terik tadi. Apa itu? Banyaknya ampunan Allah diturunkan saat Ramadhan, siang dan malamnya, sehingga siangnya dibakar dosa Anda, malamnya dibakar dosa Anda. Seperti panas yang sangat terik membakar, siang malam Ramadhan ada ampunan yang panas terik membakar semua jenis dosa yang pernah Anda kerjakan. Mana yang kedua? Dari mana taunya makna itu? Al-Bukhari, Kitab Siyam, nomor hadis 37-38. Awas, ini tidak mudah memahaminya, ya. Kalau Anda belajar tekstual saja, mungkin Anda enggak akan temukan kalimat ini. Anda mesti gabungkan dari berbagai unsur yang lain. Fokus, ini bukan ilmu otak-atik ngarang, bukan, ya. Lihat baik-baik. Saya mulai dengan nomor 38-nya dulu. Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadhan, bukan yang lain. Man shama Ramadhana. Siapa yang menunaikan puasa Ramadhan, bukan yang lain. Bukan Senin, bukan Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, bukan yang lain. Ramadhan. Dia lakukan imanan karena yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dia kerjakan dengan serius, sungguh-sungguh. Dia hitung dosa-dosanya karena ihtisab itu terkait dengan makna muhasabah. Muhasabah terkait dengan introspeksi diri, melihat kekurangan diri kita, menyesali dosa-dosa kita. Maka kalau Anda lakukan dengan serius sambil menghitung menyesali diri, disebut dengan ihtisab. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia koreksi dirinya. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalimat Ramadan disandingkan dengan ghufira lahu, diampuni semua dosa-dosanya, digugurkan dosa-dosanya. Diampuni semua dosa. Ma menunjuk, ma semua dosa yang pernah ia kerjakan. Saya mau tanya pada Anda, kalau puasa itu siang atau malam? Yang malam angkat tangan. Yang siang angkat tangan. Tayyib. Wallahu a'lam. Puasa itu siang. Perhatikan cara memahaminya, awas, fokus. Fokus, setiap kalimat kita ambil maknanya. Siapa yang puasa, puasa dikerjakan di siang hari. Di bulan Ramadan, berarti ada siang hari di bulan Ramadan yang berpeluang menghadirkan ampunan-ampunan dari semua dosa. Cuma Ramadan, tidak ada yang lain. Ramadan, panas terik membakar. Ramadan, menghadirkan sengatan yang luar biasa. Ramadan lewat hadis ini menyengat dosa-dosa Anda. Kalau Anda berpuasa dengan benar, maka semua dosa-dosa Anda disengat, dibakar, dihanguskan. Selesai sampai saat itu. Siang Ramadan. Saya tanya pada Anda, kalau siang Ramadan sekali atau dua kali? Sekali. Yang dua kali? Bukan sekali, bukan dua kali. Sebulan. Sebulan. Tahan. Tadi baru siang. Kalau hari itu ada siang, ada malam, atau siang saja, malam saja? Ada siang, ada malam. Baik, ini baru siangnya, Ustaz. Siangnya diampuni, bagaimana malamnya? Tayyib, hadis yang sebelumnya, nomor 37. Man qama Ramadhan. Redaksinya sama. Ramadhan, sama redaksinya. Menggunakan kalimat Ramadhan. Cuman menunjukkan makna beda. Yang ini soma, yang ini koma. Koma, soma. Satu koma, dua soma. Ustaz, kok koma sama soma? Kenapa gak koma sama titik? Dalam nilai bahasa, perhatikan pemaknaan kalimatnya. Man qama ramadhana. Siapa yang menunaikan qiyam di bulan Ramadhan? Kata qiyam selalu terkait dengan sholat. Kata qiyam menunjuk pada sholat, dilekatkan dengan kalimat lain, umumnya menunjuk pada ibadah malam. Ibadah malam. Fokus. Man sama Ramadhan, man qama Ramadhan. Yang ini menunjuk siang, ini menunjuk kepada malam. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadhan dengan memperbanyak qiyam, dia tunaikan qiyam di malam Ramadhan, ada sholat khusus yang anda hanya tunaikan saat Ramadhan saja. Semangatnya saja. Cuman ketika hadir di Ramadhan, maknanya jadi beda. Lain. Orang semangat kerjakan, orang ingin tunaikan. Bahkan hebatnya, hukumnya sunnah. Tapi kalau ketinggalan, bisa gelisah. Salat apa namanya? Baik, kita sebut namanya salat tarawih. Begitu anda kerjakan tarawih di bulan Ramadan, bukankah hukumnya sunnah? Ada rahasia saat anda kerjakan itu. Lihat kalimatnya. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Kalimat yang sama dengan ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tunaikan qiyam di malam Ramadan, dilakukan yakin karena Allah. Kemudian dia koreksi dirinya. Begitu jeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jeda, koreksi diri. Ingat dosa-dosanya apa yang dia kerjakan dari siang tadi untuk diampuni pada malam harinya. Makanya Nabi dalam sela-sela itu beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau maha pemaaf. Aku mengakui banyak salah. Padahal Nabi dijaga dari salah. Nabi dijaga dari salah. Tapi Nabi mengatakan, aku mengakui banyak salah. Ya. Persis bikin kaget suasana saat itu. Luar biasa. Aku banyak salah. Jangankan kita pintu kaget. Nabi dijaga dari salah, bisa mengatakan saya banyak salah. Kita manusia biasa kaget, pintu ikut kaget, anda bayangkan. Nah ini anda Nabi bukan Rasul, bukan tidak merasa banyak salah, anda aneh. Makanya saat anda mengatakan gak banyak salah, pintu gak aneh, diam aja pintu biasa. Fokus ini baik-baik. Tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ya Allah, engkau mencintai orang minta maaf. Saya mohon ampun, ya Allah, ampuni saya. Maafkan saya. Di sela-sela rakaat dalam duduknya, Nabi masih berzikir memohon ampunan. Ihtisaban. Ketika kalimat itu turun, lihat kalimatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Turun ampunan Allah menghanguskan dosa-dosanya pada saat itu. Nih. Kadang-kadang siang baru diampuni, malam udah bawa dosa. Ada yang seperti itu, baru puasa selesai, dosa diampuni. Baru selesai puasa, udah menimbulkan dosa yang baru. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah diampuni dosa kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, tidak seperti dia ya yang tidak puasa bersama kita. Sayang, tidak dapat ampunan Allah. Pindah palanya. Nah. Ya, maka ketika anda hadir di malam hari, ada peluang yang ini. Apa kaitan dengan pembahasan tadi, nama Ramadan? Lihat. Kalimat qama qiyam disandingkan dengan Ramadan. Dan kalimat ini dihadirkan dengan ampunan dosa-dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau anda hanya sekedar melihat tekstual, anda mungkin bisa katakan ini kan cuma pemaknaan diampuni dosa. Tapi ulama bahasa membahas lebih dalam dalam makna ini. Mereka katakan, makna ini seakan-akan memberikan kesan bahwa dalam Ramadan, bukan sekedar ada nuansa terik membakar pada masa itu. Karena tidak setiap orang menunaikan puasa Ramadan dilakukan pada saat panas terik. Oleh karena itu kita menggunakan sistem hijriah. Saking adilnya Allah menggunakan hijriah, itu muter waktunya. Dulu mungkin panas, sekarang belum tentu bisa dingin, Pak. Karena hijriah itu memberikan kesempatan pada setiap musim untuk mendapatkan Ramadan. Bayangkan kalau mendapatkan Masehi. Hukum puasa hanya menggunakan Masehi. Maka yang musim panas, panas saja tiap waktu. Yang musim dingin, dingin aja. Di Indonesia nggak kerasa karena nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Tapi ketika Anda keluar, konsekuensinya banyak, Pak. Musim panas di Arab disebut puasa ibadah. Subuhnya jam 4, maghribnya jam 8. Tapi waktu berputar, kadang semi, kadang musim gugur kharif, kadang masuk ke musim dingin. Begitu musim dingin disebut dengan puasa nikmat. Karena subuhnya jam 7, maghribnya jam 6. Putar, putar, putar, putar. Sekarang orang bertanya, kalau disebut ini musim panas, kok ditunaikan pada musim dingin? Maka bagian kedua mengatakan, jangan lihat musimnya pada saat itu. Tapi ada makna yang ingin dilekatkan di dalamnya. Seperti Ramadan memiliki makna terik yang membakar, kalau anda serius saat di bulan Ramadan, siang malam, bisa dibakar dosa-dosa anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda memohon ampunan darinya. Paham? Tayyip. Jadi, Dari sini kita bisa katakan lewat hadis ini bahwa Ramadan di antara keistimewaannya kenapa disebut dengan Ramadan? Ramadan memberikan peluang kepada kita menghadirkan ampunan setiap harinya siang dan malam. 30 hari kurang lebih. Karena itu kita bisa menolak yang mengatakan Ramadan dibagi 3 bagian. Pertengahannya rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Ya, awal Ramadan rahmat, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan pertama adalah rahmat, pertengahannya ampunan. Jadi ampunan cuma di tengah-tengah. Ya, akhirnya pembebas dari neraka. Hadisnya hadis matruk. Matruk itu tingkat hadis kedua nomor buruk dalam ilmu hadis. Ditinggalkan, semi palsu namanya. Hadis semi palsu. Yang palsu disebut dengan maudhu namanya. Ada 3 M. Jika 3 M ini maka hadisnya tidak kuat. Mungkin tak diingkat hasil. Cuman orangnya bermasalah supaya tidak ada fitnah terhadap agama. Pantas orang Islam begini, hadisnya jadi diriwayatkan oleh orang mabok. Maka dari itu para pemabok tidak diterima hadisnya. Jelas ya? Tayyib, yang kedua matruk. Matruk diriwayatkan oleh orang-orang yang diduga seringkali berdusta. Dustanya kadang tidak langsung, ngarang cerita macam-macam sehingga kadang-kadang enggak bisa dibedakan mana cerita, mana hadis. Yang terakhir maudhu. Kalau yang maudhu ini memang sudah berniat bikin hadis palsu. Makanya oleh Nabi disebutkan orang yang sengaja, maaf, mencatut namaku. Man kadzaba alayya ta'ammidan falyatubu wa ma'adahu min an-nar. Maka akan dia sesat. Ada orang pernah akan dihukum. Itu bahaya. Nah ini sambungkan ke sini. Setiap hari dapatkan Ramadan, ada anugerah di dalamnya. Boleh jadi Allah ingin membebaskan kita dari semua kungkungan dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ini enggak diampuni dosanya, bukan saya yang katakan, malaikat langsung yang sampaikan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi akan naik ke atas mimbarnya dari tiga tahapan itu. 1, 2, 3. Sebelum naik ke atas mimbarnya, maka setiap bagian jejak yang pertama turun kalimat dari malaikat Jibril. Lihat kalimat pertamanya, bu'dan. Di riwayat lain, raghiman faranjulin liman adraka ramadhana walam yughfar lahu, akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala orang yang sudah mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Sayang. Kalau orang wafat gak dapat Ramadan, dia sudah meninggal. Tapi antum hidup, dipilih oleh Allah dapat Ramadan, gak minta ampun, Anda butuh apa lagi? Tiap hari Allah ingin ampun ini, siang. Belum minta ampun, malam saya tunggu. Malam gak minta ampun, siang lagi saya tunggu. Sampai 30 hari, gak taubat juga, dengan cara apa lagi Allah maafkan dosa Anda. Keterlaluan. 3, ini bagian terakhir. Bismillah. Ini unik kitabnya ini ya, cukup menarik. وَهُوَ مَطَرٌ يَأْتِ أَيَّامَ الْخَرِيفِ مَأْخُذٌ مِنَ الرَّمْضِ وَهُوَ مَطَرٌ يَأْتِ أَيَّامَ الْخَرِيفِ وَيُسَمَّ الشَّهْرُ بِهِ لِأَنَّهُ يُصِلُ الْأَبْدَانَ مِنَ الْآثَامِ. Masya Allah. Yang pertama, Ramadhan saja, Ramadha. Yang ketiga, diambil dari Ramadhu. Ar-Ramadhu. Yang ketiga, Ar-Ramadhu. Apa itu Ar-Ramadhu? Ar-Ramadhu itu di musim gugur. Baik. Kalau hujan itu baik tidak? Baik. Tahan, baik-baik. Tahan sebentar, tahan. Jika tempat Anda turun hujan, kemudian dengan hujan itu kotoran bersih, disapu, hujannya bagus tidak? Baik tidak? Baik. Jika di tempat Anda turun hujan, tiba-tiba hujannya menghadirkan banjir, banjirnya masuk ke rumah Anda, membawa kotoran-kotoran, baik. Hujannya baik tidak? Baik. Alhamdulillah. Banjirnya baik tidak? Tidak. Hujannya baik? Baik. Hujan berasal dari mana? Langit. Baik. Hujannya bagus? Bagus. Banjirnya bagus? Tidak. Banjir berasal dari mana? Hujan. Air. Baik. Tahan sebentar. Anda mesti bedakan antara banjir dengan hujan. Itu berbeda. Karena hujan saat diturunkan itu tidak pernah disebut dalam Quran kecuali dalam bentuk rahmat. Ghaithun, sesuatu yang menghadirkan manfaat. Quran surah 31 ayat 34. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Hanya Allah yang maha tahu tentang waktu terjadinya kiamat dan bagaimana Allah menurunkan hujan. Ada yang mengartikan mengatur cuaca, ada yang mengartikan menurunkan hujan. Dan bahasanya bukan menggunakan yunzil. Kalau yunzil itu rata, rata. Yunzil, rata semua. Jadi kalau Allah katakan wa yunzilul ghaith, maka ketika hujan di bumi turun, semua hujan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Maroko sampai Merauke. Dari Eropa sampai dengan ke Amerika, semua hujan. Dan kalau di sini deras, semua deras. Tapi kalau pakai yunazil, itu tadarruj. Munajjaman. Ada tahapan-tahapan dan kadarnya diatur sesuai dengan kebutuhannya. Kok bisa pakaian hujan, hujannya gerimis, galaksi hujan deras. Nyampe ke villa dikit, gak hujan. Masya Allah, saya pernah di Tripoli itu, satu tempat pak, cuman selapang sejalan ke depan begini, yang satu hujan, satu enggak. Ada sebagian teman berbicara, Masya Allah, hujan ya. Hujan, dia gak hujan tuh sebelah situ. Ya, begitu selesai bilang, hujan ya, hujan ya, hujan ya, tiba-tiba hujannya datang ke tempat dia. Lihat tuh. Yunazil. Jadi ketika Allah turunkan hujan, kalimat yang menggunakan ghaith, ghaithun, ghain, ya, fa, ghaithun. Tidak disebut kata ghaith kecuali sesuatu yang menurunkan keberkahan. Sesuatu yang menurunkan manfaat. Kalau Anda ingin minta keberkahan, minta manfaat, maka tambah ista di depannya. Ghafara, ampunan. Minta ampun, istaghfara. Sifat yang disebut dengan istighfara. Kita berkaitan. Minta berkah, minta manfaat, istighatha. Sifat yang disebut dengan istighatha. Istighatha. Ada yang berdoa, ada yang ibadah, ada yang mengerjakan dengan sedekah, macam-macam. Dengan sedekah berharap ada manfaat. Dengan berdoa minta manfaat dan sebagainya. Jadi kalau melakukan istighatha, maka caranya pun diatur. Seperti apa yang tidak bertentangan dengan rahmat. Anda minta rahmat dari Allah, tapi meminta dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana rahmat itu bisa turun? Maka dari itu ketika Anda katakan istighatha, istighatha itu tandanya minta manfaat, minta kebaikan. Perhatikan, Ramadan disebut dengan ramdu, hujan yang turun. Hujan disebut dengan ghaith, rahmat yang diturunkan. Maka ulama yang ketiga mengatakan, kenapa disebut dengan Ramadan? Superlatif, a'an, a'an, Ramadan. Karena banyak rahmat diturunkan saat Ramadan. Seperti hujan dengan curah yang turun, saat Ramadan curahan rahmat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat turun. Saya tanya pada Anda, amalan apa yang kita kerjakan kelihatan ringan tapi pahalanya paling banyak? Anda yang bisa jawab, saya berikan hadiah. Tidak bisa jawab, beri hadiah. Tayyib. Ya? Sedekah. Ada yang lain? Ingat, setiap dijawab jawaban salah, maka Anda harus amalkan apa yang Anda sebutkan. Sedekah, salah jawabannya, Anda mesti sedekah. Tayyib. Ya, baca subhanallah, tahan sebentar, paling gampang baca Quran, karena setiap Anda bacakan Al-Quran setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan Ramadan kaidahnya sudah berbeda, bukan 10 lagi. At-Tirmidzi nomor hadis 2910 itu gak berlaku saat Ramadan, karena yang berlaku hadis Qudsi di kitab Siyam nomor hadis yang pertama, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu ditunaikan untukku, aku yang spesial memberikan pahalanya langsung. Walhasanatu bi'asyri amthaliha, minimal 10 kali lipat hari biasa. Anda bisa bayangkan, saat Ramadan Anda baca Quran setiap hari alif lam mim 30, Ramadan ukurannya sudah tidak seperti itu lagi, paling minimal 10 kali lipat. 30 kali 10, 300, itu paling minimal, banyak lagi rahmat itu turun saat Ramadan. Baik, yang kedua, Anda kalau malam suka tahajud, insyaallah baca Al-Quran, insyaallah berdoa, insyaallah. Istighfar, insyaallah. Berdoa supaya Madrid menang. Istighfar, Kaat Munchen kalah. Ya kan? Bisa. Itu tidak pada tempatnya. Berdoa dalam kehidupan untuk akhirat Anda. Baik, istighfar dalam kesalahan dunia Anda. Supaya dibawa pulang menghadap ke Allah dengan keadaan yang terbaik. Fokus baik-baik. Ada saat Anda mengerjakan semua itu. Anda sholat, Anda baca Quran, Anda ibadah, Anda zikir. Itu pahalanya senilai paling minimal 83 tahun dikerjakan berturut-turut. Saya tanya pada Anda di sini, siapa yang kuat baca Quran selama 83 tahun berturut-turut? Mas jaket merah, kuat? Oh, mau permisi, maaf, saya kira kuat. permisi, saya tidak kuat. Ya. Baik. 83 tahun. Tuh, saking tidak kuatnya cepat pengen keluar. Tanya. Fokus ini, fokus. 83 tahun. Kuat gak? Gak makan, gak minum, gak ngobrol, baca Quran. Ya. Baik, ada satu kemuliaan cuma di Ramadan, bukan yang lain. Dicurahkan, luar biasa, rahmat, pahala luar biasa. Begitu Anda baca Quran, paling minimal 83 tahun nilainya. Jadi begitu Anda baca, walaupun cuma 3 huruf, Alif Lam Mim, seakan-akan baca Alif Lam Mim 83 tahun tanpa henti. Itu paling minimal. Kapan waktunya? Cuma Ramadan. Bahkan disebutkan langsung keutamaannya. Waktunya cuma malam. Kalau malam biasa disebut dengan lail. Tapi kalau malam yang punya keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah. Lail, malam. Di malam ini ada keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya. Sifat yang menunjukkan keistimewaan di malam itu. Lailah. Baik. Inna anzalnahu fi lailah. Bukan lail. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min malam Al-Qadar, itu kemuliaannya lebih dari, bukan sama dengan, lebih dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja ada yang menghitung 83 tahun, ini lebih dari. Jadi kalau Anda beramal di malam itu, pahala Anda lebih daripada 83 tahun. Anda baca Quran, lebih daripada 83 tahun. Anda sholat, lebih daripada 83 tahun. Anda sodakoh, lebih daripada 83 tahun. Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Allahu Akbar. Dan yang hebat, Anda istighfar. Maka istighfar itu berpeluang menggugurkan dosa-dosa Anda melewati kadar usia Anda. Itu yang luar biasa. Dan cuma Ramadan. Rahmat diturunkan, berkah diturunkan. Itu luar biasa. Maka Anda ingin hitung-hitung dosa, silahkan. Ya Allah. Saya usia 34 tahun nih. Ampunan 83 tahun. Masya Allah. Kayaknya satu huruf cukup nih. Nun. 83 tahun. Lumayan. Kurang makanan dia. Tanya. Paham? Ah, saya tutup. Karena itulah Nabi menyampaikan, cuma Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dengan segala rahmat diturunkan. Hadisnya An-Nasai, nomor hadis 2106, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab dia Sahih At-Targhib, nomor hadis 999. Qala Rasulullah SAW, atakum Ramadan, akan tiba pada kalian Ramadan. Atakum Ramadan, akan tiba pada kalian Ramadan. Begitu menyebut Ramadan, selanjutnya, Syahrun Mubarak, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan diturunkan. Banyak keberkahan diturunkan. Nah. Itu luar biasa. Ramadan, sekalipun kita minta sedikit, bahkan kita berisyarat, dosa digugurkan. Ini persis sebelum Ramadan, baru kita melihat tulisan digugurkan. Cuman masalah utamanya, saya enggak minta dihapus gitu. Ya. Mana caranya? Agak repot sih ini. Astagfirullah. Maksud saya begini, saya mau nangin lagi tadi begini, begini, begini, begini. Ini yang kosong ini mau saya terangkan. Saya sarankan pada Anda, saat Ramadan banyak istighfar Anda. Khair insyaAllah. An-Nasai, nomor hadis 2106. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, nomor hadis 999. Atakum Ramadan, akan tiba pada kalian Ramadan. Syahrul Mubarak, sebulan itu, sebulan, bukan sehari dua hari, sebulan itu akan banyak keberkahan diturunkan. Syahrul Mubarak. Mubarak. Syahrul Mubarak. Sebulan itu ada banyak keberkahan diturunkan. Rahmat yang turun, manfaat yang turun. Bahkan luar biasa, ada rahmat yang melampaui keimanan. Ada rahmat yang melampaui keimanan. Bahkan ada rahmat yang langsung menembus orang-orang yang bahkan belum beriman. Bukankah pada saat itu rahmat dalam urusan dunia diturunkan? Coba, bukankah saat buka Anda cari kolok? Bukankah saat menjelang lebaran Anda cari pakaian? Anda cari bukaan? yang jualan bukanya siapa? Apa semua orang beriman yang jualan? Tidak. Kadang non-muslim jualan kolak. Anda bisa bayangkan? Non-muslim yang jualan timunnya, timun surinya. Baik, dan seterusnya. Jadi ada nilai kemuliaan terbentang di sini. Ya. Makanya saya sarankan, orang-orang beriman yang maksimalkan. Ada yang jualan beras, jualan macam-macam dan sebagainya. Hidupkan suasananya dan ada keindahan tersendiri di sini. Bahkan kalau Anda betul-betul menjalaninya, demi Allah saya katakan, begitu di penghujung Ramadan, Anda akan banyak menangis. Karena Anda akan kehilangan momentum itu dan menunggu lagi 11 bulan yang berikutnya. Karena itu banyak sahabat, seringkali mereka menangis di akhir Ramadan, karena belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang selanjutnya. Sedangkan kemuliaan itu hanya terbatas pada masa-masa ini saja. Ini baru pengantar. Kita belum bahas isinya. Karena semua yang mendapatkan ini semua, seluruhnya rahmat, ampunan, keberkahan, tidak semua orang bisa mendapatinya. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Karena di awal jumpa kita, setiap ibadah terikat dengan syarat dan ketentuan. Nah, kita mesti belajar apa syaratnya, apa ketentuannya, dan apa turunan-turunannya. Insya Allah, dalam pembahasan itu, saya nanti seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, ada konten, bukan hal yang biasa, yang nanti kami sampaikan di dua hal berbeda. Pertama di TransTV nanti, menjelang buka, insya Allah kami bahas, ada kultum, barangkali 5 menit tapi isinya sangat padat. Saya tidak punya kemampuan untuk membuat Anda tertawa dan sebagainya. Tapi 5 menit ini kita berikan konten yang membuat Anda bisa paham kenapa Anda mesti puasa. Hari ini kerjakan apa, besok amalan apa. Nanti kami turunkan sepanjang 30 episode yang membimbing Anda setiap hari untuk beramal. Ini kerjakan ini kerjakan ini, amalan Nabi ini, rencanakan ini, evaluasi ini dan seterusnya. Jadi kalau Anda memang ingin belajar, silahkan. Tapi kalau ingin mencari yang lain juga tidak ada masalah. Yang penting semuanya melengkapi pemaknaan di Ramadan kita. Jelas? Yang kedua nanti insya Allah di akhir TV, kita akan teruskan pembahasan kitab ini. Saya akan terangkan beberapa turunan, termasuk nanti kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul selama Ramadan, dan kita berikan solusinya. Insya Allah kita hadirkan dalam tayangan-tayangan klip yang sangat singkat. Jelas sampai sini? Paham insya Allah? Baik, jadi dalam Ramadan ada keampunan? Ada rahmat? Rahmatnya setiap hari? Ataukah hanya 10 hari pertama? Setiap hari. Setiap harinya siang atau malam saja? Siang malam. Di situ ada ampunan Allah? Ada. Di situ ada curahan keberkahan? Di situ ada surga kita? Jadi sangat bodoh kalau orang diberikan Ramadan, tapi dia tidak menyukainya. Hanya orang yang sudah bercita-cita tidak akan ke surga, yang menghilangkan esensi Ramadan dalam kehidupannya. Hanya orang yang dalam bahasa Nabi tidak pengen ke surga, yang mengabaikan Ramadannya. Saya katakan pada Anda, Anda diberikan Ramadan karena kasih sayang Allah. Belum tentu bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Karena itu, niatkan dengan baik, rencanakan amalan kita, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin berikan gambaran pada teman-teman semua. Ramadan tahun ini kita punya beberapa syiar. Anda boleh bergabung karena ini gerakan terbuka. Nanti insya Allah kita telah berikrar, ada yang di Istiqlal, ada yang di IBF kemarin. Saya punya keinginan kuat bermohon kepada Allah supaya kita diikat dengan persaudaraan berdasarkan dengan tali Al-Quran. Wa'tasimu bihablillah. Hablullah itu Al-Quran. Saya ingin kita bersaudara dengan nilai-nilai Al-Quran. Dengan pendalamannya, dengan rahmat Allah, dengan akhlaknya, dengan segala kemuliaannya. Karena itu saya berusaha dengan teman-teman, setiap yang ingin terlibat, ingin menghadirkan syiar Quran dalam kehidupan kita. Insya Allah, tahun ini kita punya syiar Quran, kita berharap kita bisa hafal Quran. Kami ingin berharap mudah-mudahan setiap tahun ada 100 ribu penghafal baru, dan semua bisa hafal insya Allah, karena itu kita siapkan perangkatnya. Tayangan dibuat, bukunya dicetak, mushafnya pun insya Allah kami cetak. Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, At-Taisir kita terus cetak, dan kita juga alhamdulillah ada kerjasama dengan Syekh Ar-Rajihi, difasilitasi oleh juga Dubes, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi. Kita cetak insya Allah tahun ini 250 ribu mushaf. Kita akan tawarkan kepada masyarakat yang cinta dengan Quran untuk belajar baca, dan kita juga cetak teman-teman dari kita semua untuk mencetak At-Taisir untuk penghafalnya. Ini nanti kita akan bagikan dengan izin Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang insya Allah sampai ke Merauke. Kita programnya 500 ribu, kita bagi dua. Sekarang 250 ribu, dan ke depan 250 ribu. Yang kedua, kami ingin mengajak yo menghafal Quran. Nanti insya Allah, aplikasi dari buku MZN kita hadirkan saat Ramadan. Siap insya Allah? Ya. Baik, saya berikan berita gembira pada Anda. Saya tunjukkan orang yang datang jauh-jauh. Mereka datang ada yang dari Bandung, ada yang dari Kuningan, ada yang dari macam-macam. Dan mereka dijaga oleh Allah penglihatannya untuk tidak melihat maksiat dalam kehidupannya. Tapi luar biasanya, mereka mau menghafal Quran. Saya hadirkan teman-teman yang sering disebut dengan tuna netra, tapi saya sering katakan kepada Anda adalah tuna maksiat. Anda adalah yang tidak peka dengan maksiat dalam pandangannya. Insyaallah Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh hadir bersama kami? Silakan. Bisa berdiri? Teman-teman tunanetra yang telah hadir pada malam hari ini. Masyaallah, faddal. Ahlan wa sahlan, masyaallah. Wujuhun munawwarah insyaallah. Boleh maju ke sebelah sini? Boleh, silakan. Tayyib. Ya. Jazakallah khair, masyaallah. Boleh pinjam mic-nya? Antum tunanetra juga? Ya, bukan ya. Hati-hati. Hati-hati. Tayyib, jazakallah khair. Ada yang lain lagi? Baik, baru teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu, antum boleh bantu pegangkan. Bismillah. Pegang mic-nya boleh? Baik. Bismillah. Ah, saya tunjukkan bisa dibantu duduk saja ya, biar enggak capek. Silakan duduk. Satu-satu ya. Tenang sebentar ya, ya. Bismillah. Jazakallah khair. Ya, geser sebelah sana lagi. Baik, satu lagi. Baik, geser lagi, tahan sebentar, tahan pelan-pelan ya. Pelan-pelan, geser lagi. Sayang yang tengah agak digeser sedikit. Baik, geser sedikit. Baik ya. Ustaz pulang ya. Nah. Jazakallah khair. Baik, alhamdulillah. Saya senang sekali melihat orang bahagia ya. Baik, bismillah. Yang sebelah kanan pegang mic, namanya siapa? Assalamualaikum. Oh, namanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Cito. Tahan. Ulang, boleh salamnya diulang? Boleh salamnya diulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silahkan, nama? Nama saya Cito. Cito, Masya Allah. Cito usia berapa tahun? 15. 15. Cito nama panjangnya siapa? Dwi Cito Laksono. Oh, Dwi Cito? Laksono. Rasional, Masya Allah. Karena ada yang namanya Cito, nama panjangnya siapa? Cito, gitu ya. Nah, ini bukan. Dwi Cito rasional, Masya Allah. Jazakallah khair. Cito 15 tahun. Cito dari mana asalnya? Brebes. Brebes, Masya Allah. Brebes itu kota bawang? Ya. Masya Allah. Kota bawang atau kota telur asin? Dua-duanya, alhamdulillah. Cito, Cito tinggal di mana sekarang? Bandung. Di Bandung. Cito membaca Quran atau menghafal Quran? Menghafal, insya Allah. Menghafal, insya Allah. Cito, menghafalnya sekarang sudah berapa juz? Untuk juznya kami belum terlalu banyak, cuman kami masih berproses, mohon doanya saja. Insya Allah. Insya Baik, Allah. Sudah surat apa yang dihafalkan? Yang sudah hafal surat apa, Cito? Al-Ikhlas hafal? Qul huwallah? At-Tariq. At-Tariq, Masya Allah. Ada orang diminta At-Tariq, minta Al-Ikhlas. Ini saya minta Al-Ikhlas, minta At-Tariq. Luar biasa. Baik. Tiga orang datang kemudian melamar anak seorang kiai, cantiknya luar biasa, kemudian diminta kesolehan, dicek Qurannya. Nada siapa namanya? Aduh, saya Anas, Pak Kiai. Baca surat An-Nas, baca An-Nas. Masya Allah, bagus, bagus, bagus. Yang kedua siapa? Saya Tariq, Pak Kiai. Masya Allah, baca surat At-Tariq. Baca, selesai. Yang ketiga, belum baca, sudah pucat wajahnya. An-Nas siapa namanya? Saya Imran, Pak Kiai. Baik. Tapi bagus, Cito. Sebelum selesai kiai merespon, dia teruskan lagi. Tapi panggilan sehari-hari, kulhu. Baik. Cito, At-Tariq, boleh Ustaz dengar bacaannya? Bismillah. Belum terlalu banyak, Ustaz. Gak apa-apa, yang sedikit aja. Kebetulan saya menghafal surat Tariq ini hanya baru-baru ini, sebenarnya ada tugas dari guru ngaji kami untuk menghafal surat tersebut, sedangkan saya baru menghafal satu ayat saja. Satu ayat, baik, kita dengarkan satu ayat dan nanti saya berikan insya Allah satu kejutan. Satu ayat ini akan jadi satu surah dan insya Allah Cito akan bacakan langsung nanti pada sesuatu yang akan saya sampaikan di akhir. Baik, bisa dibacakan ayat pertama At-Tariq? Baik. Wassama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق Masya Allah. Satu ayat, tapi makhrajnya sudah bagus, tajwidnya sudah baik, dan ini menunjukkan beliau belajarnya serius. Bukan sekedar belajar biasa, bukan asal dihafalkan. Saya mau sampaikan pada Anda dan teman-teman dimanapun Anda berada, citol, yang barangkali sementara orang menyebutnya kurang dan sebagainya, tapi saya katakan sekali lagi, ini diistimewakan oleh Allah. Supaya dijaga dari berbuat maksiat. Di semangat adik-adikku semuanya, ya, jangan pernah Anda merasa, adik-adik, teman-teman, jangan merasa kecil dengan keadaan, tapi setelah simpulkan, Allah menutup maksiat lewat mata saya. Dan mungkin dengan mata ini ada surga yang didapatkan insya Allah. Tapi tidak cukup dengan amin, teman-teman. Anda lihat baik-baik. Anda yang matanya sehat dan berusaha menghafal Quran, berapa kali keseriusan Anda sungguh-sungguh dalam membaca. Kadang-kadang tidak sedikit orang cuma pengen cepat banyak hafalan. Tapi kita memilih satu ayat, yang penting bacaan benar, bagus dibacakan, dan insya Allah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair cito. Boleh dikasihkan mic-nya sampingnya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Iqbal, tapi kalau nama baik, Iqbal. Lengkapnya Dede Iqbal sih, panggil saja Iqbal. Baik, Iqbal boleh Ustadz panggil dengan salam dulu. Assalamualaikum Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iqbal usia berapa tahun? Usia, ya kalau dibilang agak tua sedikit sih, 20 tahun. 20 tahun, Masya Allah. Iqbal senang ceramah? Tahu sih ya, kalau mendengarkan masih suka sih. Tapi kalau dipraktekan gak tahu. Masya Allah. Takut grogi. Baik, coba kita lihat ya. Iqbal ingin memberikan tausiah singkat, boleh Iqbal berikan pesan-pesan. Di sini ada jamaah, kalau dikumpulkan terlihat, Ustadz lihat ini sekitar 5.000-an kalau ke belakang, kalau ke samping kanan depan. Baik, nah, kira-kira apa yang Iqbal sampaikan? Berikan nasihat termasuk untuk Ustadz di sini. Boleh. Ya, kesan dan kesan apa? Kesan-kesannya selama mengikuti kajian di sini, ilmunya sangat luar biasa, bagus sekali. Dari Pak Ustadz Adi Hidayat saya suka. Dan juga saya juga suka Pak Ustadznya juga karena Pak Ustadz ini luar biasa. Apa ya istilahnya baik, berbahas hadis dan baik, jazakallah khair. Iqbal, ini saya titip pada pembinanya karena Iqbal ini insyaallah terlihat ada bakat untuk berbagi ya, untuk bisa bercerita dan sebagainya. Insyaallah Iqbal kita doakan, Iqbal insyaallah jadi ustadz ke depan yang bisa meneruskan risalah dakwah. Siap Iqbal? Di tangan Iqbal ada apa? Di tangan ini yang dipegang apa? Yang Iqbal pegang? Kebetulan di tangan saya ini adalah yang dipegang Al-Quran Braille. Oh, Al-Quran Braille. Apa itu, Iqbal, Al-Quran Braille itu? Jadi, Al-Quran Braille itu, apa istilahnya? Baik. Al-Quran khusus untuk Iqbal dan Al-Quran teman-teman khusus gitu ya? Untuk tunanetra, karena baik. Ini mudah diakses. Baik. Gitu. Boleh Ustadz pinjam sebentar? Oke, silakan. Mangga. Baik. Wah, Iqbal sudah bisa bilang oke. Okay. Ustadz belum bisa bilang oke. Okay. Luar biasa. Bismillah. Teman-teman, ini bentuknya. Ini Al-Quran, Ustadz. Saya lihat depannya tadi ada tulisan Juz Amma. Juz Amma. Ini isinya seperti ini. Baik ya. Gak usah terlalu serius. Gak akan bisa kelihatan. Memang begini tuh. Titik aja, titik ya. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda. Bagaimana Al-Quran jadi mukjizat yang sangat luar biasa. Baik. Tahan sebentar. Anda berdiri? Boleh? Depan sini? Menghadap ke sana? Baca. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada bacaan. Enggak ada bacaannya? Ada? Saya buktikan di sini. Katanya enggak ada bacaannya. Bal. Baca ini, Bal. Ini, Bal. Nah, bismillah. Bantu ya, Pak ya. Ya, Iqbal baca. Ya. Kemudian cara membacanya itu. Baca aja dulu, Pak. Jangan dikasih tahu caranya, nanti bocor. Oh ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillah, baca. Masyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'adzim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Thumma kalla sayalamun. Baik, jazakallah khair. Cukup dulu Iqbal. Astagfirullahaladzim. Baik. Saya kadang-kadang suka merasakan banyak orang merasa bahwa dirinya bisa menguasai segala hal. Bisa baca, bisa menghafal, tapi Allah tunjukkan dengan sesuatu yang lebih. Bahwa ada orang yang sekiranya disebut kurang, ternyata dia punya kelebihan. Anda jangan bangga kalau Anda bisa baca, tulisannya jelas. Sekarang mari kita buktikan. Apa yang disebut tidak jelas, ternyata jelas bagi Iqbal. Baca kembali. Ini. Tetap gak ada tahap. Saya sudah mintakan dibacakan. Beliau bilang tetap gak ada. Yang Iqbal baca tadi. Gak ada. Yang Iqbal baca tadi. Gak ada. Oh, lihat. Nah, baik. Anda bisa lihat? Bisa. Apa? Gak ada. Gak. Ini apa? Juz amma. Juz amma. Baik. Bismillah. Baca? Gak ada lagi. Baik ya. Lihat. Yang punya penglihatan dan punya merasa banyak yang bisa dilihat, ternyata tidak bisa melihat apa yang tidak bisa dilihatnya. Dikatakan saya bisa melihat, tapi ketika saya katakan baca, tidak ada. Yang dikatakan tidak bisa melihat, ternyata dia bisa menghadirkan sesuatu yang dianggap tidak ada. Karena itu, kalau bukan firman Allah Subhanahu wa taala, mustahil ada kemuliaan melekat pada jiwanya. Pelajaran pertama, jangan pernah menilai orang lain dari sisi kekurangan yang mungkin terasa dan dibandingkan dengan keadaan Anda. Karena dalam setiap kekurangan, Anda akan melihat kelebihan yang tidak Anda miliki dalam kehidupan. Dan itu letak kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Taib, nama? Aslam. Aslam. Taib, dari? Rawalumbu. Aslam dari Rawalumbu. Jembatan? Jembatan kosong. Jembatan kosong. Jadi di Rawalumbu itu ada banyak jembatan. Ya, beliau dari jembatan kosong, jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3. Ada berapa jembatan? Ada 16. 16 jembatan. Betul. Jadi kalau Anda ke Rawalumbu akan ditanya jembatan berapa? Betul, sama seperti Anda ke Tambun akan ditanya kampung yang mana? Sana ada kampung Cerewet, kampung Siluman, kampung sekian, dan seterusnya. Jazakallahu khair Aslam, silakan. Baik, tahan satu lagi. Bismillah. Iqbal, boleh pinjam mic-nya? Ustaz? Bismillah. Terakhir, satu lagi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama? Nama saya Zainal. Masya Allah. Zainal nama panjangnya? Zainal Arifin. Zainal Arifin. Zainal dari mana? Asli Bandung. Asli Bandung. Lahir? Lahir 2002. 2002, Masya Allah. Asli dari Bandung, lahir di Bandung tahun 2002. Zainal, usianya berapa sekarang umurnya? 15. 15 tahun, Masya Allah. Zainal sudah hafal surat apa? Lagi alhamdulillah lagi proses. Proses menghafal surat apa? Al-Fatihah hafal? Insyaallah, insyaallah. Insyaallah, baik ya. Baik, Ad-Duha hafal? Ad-Duha? Insyaallah. Insyaallah. Baik, Ustaz boleh minta bacakan Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad? Insyaallah, Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Jazakallah khair. Iqbal dan teman-teman seluruhnya, semua ada berapa orang dengan teman-teman di asrama? Tinggal di asrama. Ada berapa temannya? 11 orang. 11 orang. Baik. Boleh pinjam mic-nya tadi? Kembalikan. Baik, saya panggil Dwi aja ya supaya lebih enak. Mas Dwi, ada berapa orang dengan teman-teman? 11. 11 orang. Mau enggak baca Qur'annya di depan Ka'bah? Mau? Insyaallah mudah-mudahan. Terus saat dibaca di sana mau dikirimkan ke ustaz? Mau insyaallah. Tayyib. 11 orang nanti berangkat umrah ya. 11 orangnya. Insyaallah nanti dengan pembimbingnya berangkat tanggal 5 Mei. Insyaallah nanti menghafal Quran dari sekarang dibacakan di sana langsung di depan Ka'bah ya. Insyaallah ustaz. Ustaz kasih tahu nanti dubesnya, mudah-mudahan beliau bisa berikan nanti kemudahan untuk tawafnya di sana, kemudian bacakan Quran dan kirimkan pesan dari sana. Kami ingin memberikan inspirasi supaya teman-teman di dunia bisa menghafal Quran dan membacakannya insyaallah di depan rumah Allah. Siap insyaallah? Insyaallah Ustaz. Taib, jazakallah khair. Antum pembimbingnya? Taib. Antum insyaallah temani teman-teman ya. Baik. Kami berikan insyaallah 35 hadiah umrah termasuk teman-teman di dalamnya akan berangkat juga nanti dengan teman-teman ahli Quran yang lainnya. Insyaallah berangkat tanggal 5 Mei. Ke depan, mohon disiapkan ya dengan teman-teman yang lain. Dan untuk yang tunanetra, insya Allah akan diberikan uang saku masing-masing 10 juta rupiah. Dan teman-teman pendampingnya, insya Allah untuk persiapan kita berikan masing-masing 2 juta rupiah untuk mempersiapkan untuk keberangkatan. Dan semoga Allah memberikan keriduan untuk seluruhnya. Baik, terima kasih Iqbal, Wi, dan teman-teman seluruhnya. Baik, mau menyampaikan pesan apa untuk yang lain, pemirsa? Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih ya. Semoga semuanya jadi ahli Quran dan kita sama-sama bergandengan ke surga insyaallah. Amin. Jazakumullah khair. Aslam mau baca ini? Tidak, baik. Yakin? Jazakallah khair. Boleh Mas, silakan bisa kembali masing-masing, bisa diantarkan. Baik. Terima kasih. Jazakallah khair. Baik, jazakumullah khair.